langsung pulang ke rumahnya. Kemudian Wahyu tidak bisa datang karena lembur kerja. Terus kemudian Igo nggak bisa datang juga, titip salam karena ini ngebut ngerjain laporan. Aku C ya. Iya, siapa lagi ya? Teman-teman di Payung ini nggak ada kabar. Ini. Oh iya, ada perwakilannya kayak gitu kan. Makasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk ikut diskusi Lipat pada malam hari ini. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Anita dan Kak Uke. Pengennya pengennya ngobrolin apa sih diskusi di pas malam hari ini kayak gitu. Kita ngobrol lama banget kayak gitu, emang nanya apa sih gitu. Kemudian sebetulnya muncul dua ide gitu. Ide yang pertama itu coming in atau penerimaan diri. Tetapi ya, saya pikir itu udah terlalu sering gitu, maksudnya tidak spesifik lesbian gitu, DJ, waria juga ada kayak gitu kan. Saya berpikir apa sih yang khas gitu dari lesbian gitu. Kemudian Mbak Anita cerita bahwa ada seorang temannya itu mengalami transformasi identitas seksual gitu kan. Maksudnya ada yang dari awalnya itu femme, kemudian bergeser ke B, buci, kayak gitu kan, atau sebaliknya, atau ke bentuk-bentuk lain, yaitu andro atau no label, kayak gitu. Dan nanti akan diperdalam oleh Mbak Anita tentang hal ini, seperti apa sih itu perubahan-perubahannya itu. Tapi sebelum itu, sebetulnya yang bertugas jadi noturis malam hari ini itu Edith. Dan karena Edith juga bisa, saya nggak mau nunjuk, tapi teman-teman siapa yang bersedia ini menggantikan tugasnya Edith. Mau oke, Kathleen. Oke, berarti nanti berapa detik dia? No. Catatan cara umum aja gitu, enggak usah terlalu detail kayak gitu. Oke. Oke, berarti notulennya Kathleen kayak gitu. Oke, selanjutnya biar ini enggak apa-apalah nanti apa kita ngobrol-ngobrol biasa kok kayak gitu. Gitu kan. Nanti Mbak Anita yang narasumbernya itu sebetulnya cuma saya itu kayak perjalanan dari Madiun ke Surabaya, masalahnya itu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, Mbak Anita bisa ini deh cerita yang itu temannya Mbak Anita yang mengalami perubahan kemudian dari buji ke fem atau sebaliknya kayak gitu, nanti bisa ceritain yang gitu. Selamat malam teman-teman. Malam. Tapi aku tuh gak bisa ngomong gitu. Cari lagi ngomong. Iya. Gak bisa ngomong. Biasa di belakang. Terus ini apa? Aku cuma mau cerita. Ada teman yang dulunya itu, setahu aku dia itu fem. Terus beberapa waktu kemudian dia berubah jadi buji. Sebetulnya aku mau ngundang beliaunya itu ke sini, tapi masalahnya si beliau ini masih posisi di base perjalanan dari Madiun ke Surabaya, nggak tahu jam berapa bisa nyampe. Terus apa lagi? Itu ceritanya kok bisa berubah itu gimana latar belakangnya gitu? Latar belakangnya kalau menurut dia ya terjadi begitu saja ya, karena aku gak ngalami sendiri ya kok, minta aku baik ya, jadi kebetulan beliau itu banyak ngumpul sama saya dan saya tahu persis. Dulu dia itu fem, terus dia hidup sama buci. Hidup sama buci kurang lebih 3 tahun dan berumah tangga ya. Nah, terus menurut keluhan dia bahwa untuk masalah materi dia tidak akan pernah kekurangan. Terus tapi masalah seks itu menurut dia tuh bucinya itu apa namanya frigid. Gitu, soal seks frigid, terus soal mesra ya itu juga kurang, misalkan lagi ngumpul sama temen-temen ya. Terus kadang-kadang femnya itu ngalem-ngalem gitu loh, terus bucinya apa sih dan itu aku melihat sendiri gitu. Jadi tidak ada ya dibilang harmonis ya harmonis, tapi soal ya soal kayak gitulah yang ya, yang selalu diperdebatkan. Frigid ya memang. Nah, frigid terus ya wis kayak gitu akhirnya mungkin suatu saat si Pemnya itu dia menemukan seseorang tuh hetero. Yang mana kebetulan itu guru bahasa Inggrisnya dia. Gitu. Terus kemudian dia nemu seseorang itu, aku enggak tahu ya apa cara mendekatinya, akhirnya mereka ini jalan. Tapi kasihan bucinya. Karena hidup serumah, bucinya itu dia bilangnya kalau bucinya tuh temannya dia yang numpang di rumahnya dia. Padahal itu rumah kontrakan berdua ya. Itu enggak ada rasa-rasa. Kita enggak rasa-rasa apa cerita apa. Enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi sehingga bucinya itu sering datang ke tempatku dan dia tuh ngomong, aku kalau kesana itu seolah-olah dia tuh bertamu ke rumahnya sendiri. Gitu. Dan sempat dia tuh ini apa namanya? Sakit hati juga ya, sakit hati terus dia stres gitu. Terus lama-lama terus bahkan fam-nya dia yang baru itu ya di rumah itu juga. Fam itu yang baru itu yang hetero. Yang kedua. Ya jadi sorry, habis itu kan dia berubah jadi ini, sorry. Jadi buci. Sama ini sama yang kedua ini dia jadi buci. Itu fam-nya. Gitu. Terus dia ya melakukan seks itu bahkan yang bucinya yang pertama itu tahu. Sampai segitunya, jadi ya sempat rame lah kayak gitu. Akhirnya karena mungkin ada sesuatu ya apa, terus si Buci ini, si fan yang berubah jadi Buci ini, dia memutuskan untuk hidup sama yang baru itu. Terus ada lagi juga cerita dari seorang ibu rumah tangga, punya anak juga. Terus akhir setelah pisah sama suaminya, dia hidup dengan seorang buci. Selang berapa tahun gitu terus pisah sama bucinya, dia berubah jadi buci dan hidup sama Pem sampai sekarang. Dan sama anaknya? Sama anaknya juga. Si yang perpindahan tadi, ya otomatis sama Ondek ini kan ibu rumah tangga awalnya. Oh, jadi dia sudah punya anak. Punya anak. Nah, kemudian ketemu Buci, hidup sama Buci, tapi kemudian bisa ketemu, sama Buci dan dia ketemu ya, kemudian dia jadi Buci. Itu tapi karena memilih berubah atau ini menyesuaikan dengan pasangan gitu. Itu ya. Untuk itu kurang tahu karena awalnya dia itu sama rumah tangganya cerai. Sudah punya anak tapi anaknya cerai. Makanya tadi loh. Jadi tapi dua-duanya itu sama-sama punya anak loh ya. Oh, dua-duanya punya anak. Dua-duanya sudah punya anak. Si Buci si, yang ibu rumah tangga tadi itu setelah cerai sama si suami, dia hidup sama Buci yang kebetulan si Buci ini juga seorang janda punya anak tiga, tapi dia Buci. Gitu. Terus setelah dia pisah sama si Buci tadi, dia hidup sama Fem. Yang melatar belakangi dia sampai seperti itu. Enggak tahu. Bukan aku belum. Aku belum pengalaman. Iya. Aku pengen berubah jadi lesbian gitu loh. Aku mau berubah juga jadi buci. Kalau menurut teman itu dia cerita, dia lebih nyaman dia jadi buci ya daripada dia jadi fem. Karena apa dilayani ya, dia dilayani terus dia di ya dimanja terus dia merasa juga ada tanggung jawab. Ya bapak kan dulunya dia tidak mau kerja, sekarang dia mau kerja gitu, merasa ada tanggung jawab. Menurut ceritanya dia tuh gitu, lebih nyaman, apalagi soal dia itu soal seks juga mungkin ya, saling saling melayani. Enggak juga sih, tak rasa bukan masalah itu, tak rasa masalah kayak gini, nek hidup sama Buci dia biasa melayani kan, kayak di kalangan yang senior itu yang sudah 40 ke atas itu ada tradisi kayak gini, kalau Buci itu bangun tidur duduk manis harus sudah ada kopi di meja, dan itu harus ada makanan juga. Kita juga gitu, bangun tidur harus langsung masuk dapur. Gitu. Itu di kalangan senior, senior. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi makanya yang teman-teman yang di kelompok kelompok sana itu, mereka kebanyakan kenapa bisa sampai pindah pindah haluan apa sih istilah gitu itu, pindah haluan jadi fem itu karena dia merasa aku kok diperlakukan seperti ini sih gitu. Sedangkan kalau sama fem kayaknya itu ngerasa lebih nyaman kan. Bukan aku nggak bicara masalah seks di sini, aku bicara nyaman. Masalah nyaman deh ini, bangun tidur sudah ada yang layani kayak gitu. Jadi semua sudah siap. Nah, tugasku di sini kan aku cuma cari uang. Cari uang menurut mereka itu bukan sesuatu yang sulit. Silakan teman-teman kalau bukan sesuatu yang sulit, karena mereka apa saja bisa jadi uang. Ingin menanggapi atau bertanya. Punya blender satu, terus bisa jual jus. Bisa jual jus, dan itu uang. Karena di sini untuk seorang fem di kalangan teman-teman yang senior itu, fem itu tidak menuntut banyak. Yang penting cukup makan, dan seandainya ada kurang pun dia bisa nahan gitu loh. Karena dia punya hidup kan, dia bujinya sama anaknya. Terus ada nasi satu piring, itu dibagi dua, dikasih anaknya, dikasih bujinya. Si fem rela untuk nggak makan. Itu tradisi yang teman-teman sana itu, aku nggak termasuk. Gak mau lapar. Aku gak mau lapar. Terus ini kan maunya kalau buci itu selalu dilayani, makan diambilkan. Terus ya wis diladeni loh. Jadi merasa dia sebagai bapak-bapak ya. Kalau yang senior tuh begitu. Jadi kadang-kadang gerget juga ya karena mau dewe ngono loh. Iya. Yang gitu. Mengulang peran, mengulang peran. Perannya itu jadi dia maunya ya dia diperlakukan sebagai laki-laki. Karena itu mereka nyaman aja kok. Mereka nyaman. Itu di hampir mayoritas gimana? Iya, hampir. Dan mereka nggak mau kalau dibilang kamu lesbian nggak mau. Iya. Dipanggil Mbak Ci misalnya gitu ya. Untuk yang tante buji, apa? Yang buji, untuk Ci nggak mau. Mbakmu ta? Maunya ya dipanggil mas, om, terus kalau ini papi, dan ini aku papi. Dan si ini dan si femnya itu juga terbiasa dengan itu. Jadi kalau misalnya kayak aku sama Uke, ada yang manggil Uke itu mbak kayak gitu, aku tuh marah. Jangan manggil mbak. Kalau sudah umur gini ya, kalau dia kan masih ABG. Jadi aku bilang gini, aku dia nyo gitu. Iya, aku ya yang seperti itu. Terus kalau misalnya ada orang lain gitu manggil aku mbak kayak gitu, dia merasa tidak nyaman, dia langsung negor orang tadi itu, panggil dia mam. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada pengkotak-kotakan. Ada sebutan yang kita senengin lah ya. Kayak gitu. Dan itu tradisinya mereka ya. Ada di sana. Sayang banget mereka enggak bisa hadir di sini. Yang satu sakit. Yang satu sakit, yang satu perjalanan, dan masih ada beberapa lagi yang lainnya, tapi mereka itu ngomong aku enggak siap ngomong di luar. Yang di luar komunitasku itu. Mereka yang di sana ya ya ini ya saling terbuka satu sama lain, tapi kalau kita bawa ke sini mereka merasa kayak mereka memakan aku kayak gitu. Terus kamu ya langsung nyampe gitu. Terus kamu ngomong apa? Aku piye ngomongnya kayak gitu. Terus kamu ngomong seperti yang aku ngomong loh kayak gitu. Jadi mereka kurang bisa terbuka untuk Tadi kan perubahannya dari buci ke fem ataupun ke buci kayak gitu. Tapi sebetulnya ada nggak yang berubah ke mulai ke Andro? Kalau yang kalangan sana itu andro no label is kebetulan ditolak sama mereka. Mereka hanya terima B dan F. Mereka nggak bisa terima yang di luar itu. Sama kayak G. G kalau di tempat mereka itu tidak diterima. Yang mereka terima cuma waria sama pasangannya, dan pasangannya Maria ya itu yang dipanggil G. Kalau kalau misalnya Mas Anto terus jalan sama Yogi kayak gitu, itu tidak diterima sama mereka. Tapi kalau Mas Anto jalan sama Edit, itu diterima. Oh gitu. Mm-hmm. Contohnya selain Yogi lah, iya, Leo Yogi bosan ya, Andreas. Boleh. Ya, di sana tuh banyak sekali orang-orang ludruk. Yang dimaksud mereka ini teman-teman di yang senior. Yang di THR. Oke, oke. Jadi teman-teman lesbi di THR atau teman-teman? Iya, teman-teman lesbi. Ada lesbian dan waria di sana. Jadi yang dimaksud senior. Apa, sorry. Hetero diterima. Oh, gitu. Hetero diterima. Lesbian tapi bukan ini, lesbian yang B dan F itu yang diterima. Terus pasangannya si waria yang diterima. Tapi kalau yang G, yang pasangan sama cowok pokoknya padha gandenge itu mereka enggak bisa terima. Enggak bisa terima itu kenapa? Mereka ngomong alasan. Langsung. Enggak normal kan itu. Gitu jawaban ngomongnya. Oke, satu sing elek. Jadi, harus ada satu yang jelek atau gimana? Saya kok dua-dua ganteng kok enggak mau. Enggak mau, harus yang satu harus cantik, satu ganteng, satu cantik. Gitu. Karena itu dengan mengatakan apa kalau apa bukan sama Buci, kan dia menganggap Buci itu ya tanang gitu loh, kayak gitu loh. Satu tanang kan itu perempuan. Kayak aku dulu sebelum aku yang awal-awal tahun 80-an itu. Aku ngumpul sama mereka karena masalah profesi itu aku tidak menemukan, bukan nggak bisa, tidak menemukan yang model-model Budi, yang model-model laki, dan kebetulan juga aku kurang greng juga dengan yang model itu, model ini aku males banget gitu. Kualat lah ini. Terus akhirnya kan aku hubungannya kan sama perempuan. Ya, teman-teman yang perempuan berarti. Bukan, maksudnya itu yang cantik. Bukan perempuan yang ganteng, ini kan suami perempuanku. Yang itu kan aku masih istri-istri. Gitu. Oh, istri-istri. Itu terus sama mereka ditolak. Itu langsung aku didudukkan dibilang, "An, kamu tuh masih enggak normal aja nemen-nemen kokan." Gitu. Terus, "Kak normal piye?" "Ya enggak lah, kamu itu lu wedok kok jalan sama wedok, emangnya kan lanang." Kayak gitu. Terus, lu enggak, tapi kan aku kan waktu enggak wedok. Bujuku juga wedok, kayak gitu. Jadi ada debat di situ. Sampai akhirnya, dan itu berlangsung terus, sampai berapa tahun kemudian, mereka nyebut aku nih Buci di THR itu. Anita itu Buci. Terus aku selalu bilang, aku bukan Buci dan aku tidak akan pernah bisa jadi Buci. Karena di dalamnya aku tuh endel banget. Jadi enggak mungkin aku. Hah? Aku banjir. Itu sampai akhirnya berapa puluh tahun kemudian muncul generasi yang muda-muda kayak golongan IO, kenal ya, ada IO Socek gitu ya. Awal itu yang masuk di THR itu IO itu dulu, ada kepala tiga lah di bawah sekarang kita. Kepala tiga itu, tapi waktu itu jadi kepala dua masuk sana itu. Aku kepala empat. Jadi ini masuk ke THR awal itu mereka itu pikirnya IO itu kan B. Jadi diterima, oke. Terus Yo ngajak teman-temannya, ada si Nungke, terus Lisa Puput ya, terus ya, grupnya anak-anak Andrew. Itu si cantik itu loh, cinta diri loh, Mita. Ya, Mita. Itu. Begitu masuk itu kan ada tanda tanya, iki ayu tapi kok gagah, gitu. Ya. Mulai mereka sendiri-sendiri, wah cocok ini kayak kita, gitu. Terus mereka mulai ngomong Andrew kayak gitu. Dan mereka nggak bisa terima. Akhirnya si IO ini tadi secara nggak langsung itu ada penolakan dari mereka. Walaupun nggak terang-terangan kalau IO datang ditolak gitu nggak, tapi ada ini mulai ada cara. Tapi penolakan itu karena langsung ketontakan ngomong langsung itu anak lagi bang. Nah, pada berapa tahun kemudian Dian Dabi datang ke sana, tolak. Langsung ada penolakan itu. Kalau kamu mau masuk ke kita, salah satu di antara kalian harus berubah. Harus sesuai yang lebih. Dan itu sempat diceramahin banyak, saya waktu Dian Dabi datang. Dian Dabi datang itu bisa dibuat beda buku ya. Sempat ditolak. Oh iya, masalah beda buku itu kan juga sempat rame ya mereka. anak-anak Jiba waktu itu teman-teman Jiba kan mau bedah buku di THR, sempat ada penolakan. Yes, kemudian kita ya masuk, kita rangkul mereka, alhamdulillah bisa jalan. Ini Mbak Wulan yang tahu kalau Mbak Wulan datang. Jadi intinya kalau yang di teman-teman kalangan senior itu mereka tidak bisa terima yang di luar itu. Kalau misalnya ada satu yang andros itu, kalian harus berubah. Mungkin itu yang menyebabkan sampai terjadi sik tak wacani meneh, transformasi identitas seksual pada lesbian. Berat ya. Oke. Grup A sudah bersuara, sekarang ada grup B. Iya, betul. Jadi udah dijebol ya. Kalau di muda ada enggak gitu? Ya, Mbak Wi, sing ngomong. Alasannya enggak laku, ada yang enggak laku loh ya, ada yang bener-bener memang karena enggak laku. Mosok. Karena contoh profilnya banyak-banyak kabeh itu ya. Jangkrik padahal fotonya itu api-api ya, bukan cakep begitu ngobrol di kone itu kan jamput aku payu-payu pak lek aku bebe terus tak ngenek, jadi misalnya kan elek, tak jana kamu kan iki elek, oke lah tapi kan inner beauty tak non maksudnya ya apaan ya, paling enggak itu inner beauty mu kan enggak apa-apa no, ya kan fam itu kadang kan ya mikir sih ini ih sorry ya, beda aku lo mahal ada juga itu teman kita. Tapi dia bukan fem, dia andro. Andro ya. Jadi alasan perpindahan itu tadi kan karena itulah ya. Tapi di generasi yang senior ada enggak sih yang B sama B, F sama M? Enggak ada. B sama F. Iya. Sama halnya ketika itu diharapkan. Top sama top atau B sama B gitu. Lesbian lah. Iya. Sebelum itu kan pacarnya dia itu bujunya dia kan ayu-ayu, feminim-feminim gitu loh. F to F. Iya. Kan lesbian. Tapi makanya anak-anak itu bilang ya jadi nih buci. Lalu itu pelaku biar aku dibilang. Peme. Oh ada juga pengalamannya dari mantan aku seorang B. Tapi sebetulnya dia tidak berubah. Karakternya atau perannya ya, dia tidak bisa itu, hanya penampilannya saja. Tapi waktu itu karena kayak ketel. Oh tapi enggak, si cakep kan punya aku. cek manisan punya. Itu karena waktu itu tuntutan kerja, aku bilang sama dia, aku minta tolong selama jam kerja, karena kerjanya kan di rumah, selama jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore kamu jangan dandan seperti laki-laki. Terus dia bilang oke. Padahal saya tak maksud itu, kamu pakai celana biasa seperti celanamu biasa, terus pakai kaos, tapi paling tidak kamu pakai OBH, jadi dia rontok ketok ngene lho itu maksudnya begitu. Tapi yang terjadi, nah iyalah, soalnya lek trapes pas ngene ini kan modelnya kan kayak laki kan gitu, tapi lek sik ketok gini kan, oh iya gitu. Nah tapi yang terjadi si pangeranku itu tadi, pangeran kodokku tadi itu, dia berubah bentuk dan aku sempat kaget juga, shock aku otomatis. Iya shock aku. Dia pakai baju mini, terus pakai apa jenenge, pakai blazer. Oke, sebetulnya oke, tetapi di mataku itu aneh banget. Itu loh. Dari yang modelnya dek teh sing ngene mari ngono ngene itu buat aku aneh gitu loh. Aku sampai ya Allah. Kalau emang tertarik enggak jangan-jangan malah. Hah? Malah jadi menarik enggak atau? Enggak. Oh, enggak. Maksud. Aneh soalnya. Hah? Pengen ayu. Itu malah aneh, wajah-wajah bener-bener laki. Oh. Wajahnya wajah-wajah laki dengan dek dan kayak gitu kan. Aku sampe ngene koyok banci, tapi lek banci ku si ayu iki nanggung ganteng enggak, ayu enggak iki opone iki tak delok. Yeah, yeah, yeah. Sandalku jadi tak pasang kocong ini aku ya wis ketok. Itu. Nah, itu. Terus akhirnya penceritanya. Ada rumor di luar itu bahwa dia itu saiki si Mega keceplos apa? Cilik, iya namanya Mega, Maji Brat. Marci Patricia itu namanya dia, tapi aku biasa panggil dia Meme, Mega gitu. Terus ada rumor di luar, ini Mega itu ya pelaku ambek Anita di dadek Novem kon, itu ngerok mini, terus mari ngono digoncet. Aku sampai ngene Gusti Allah. Dekne ya, Pak Dek dengan Dekne pakai rok mini aja aku sudah sok, apalagi lek tak koncet aku sumpah gila. Tapi sebetulnya itu tidak ini sih, tidak, dia tidak berubah, hanya hanya pada saat jam kerja casing itu. Kalau fungsinya dia masih tetap. Tapi setelah jam kerja masih gagal. Kak dia kalau sudah lepas jam kerja itu gagal perkasa lah. Dia gagal perkasa lagi. Mak, beberapa dekade yang lalu aku mengundang mereka. Kan antara G dan Gloria sempat orang begitu dekat seperti era sekarang. Apakah itu juga terjadi pola relasi yang agak sedikit terlambat dengan teman-teman lesbian? Terlambat tentang G atau Gloria begitu? Kalau teman-teman lesbian yang di generasiku ya, yang di generasiku yang kamu tanyakan, mereka lebih bisa terima waria dibanding G. Jadi kalau misalnya ada G di situ, mereka itu langsung kayak gitu. Tapi kalau waria yang datang, mereka langsung, hey Jin, gitu. Kayak gitu. Jadi aku ngajak kamu ke kanok sana lah direken. Tapi ngejak Edit, langsung dirangkul. Lebih apa SKSD-nya lebih I. SKSD langsung. Karena bukan, enggak. Mereka itu punya alasan kayak gini. Kalau waria itu pasti mereka enggak suka sama cewek. Sedangkan G ada kemungkinan mereka masih bisa. Ada, jadi ada. Tapi bukan berarti saingannya dek ini nanti, apa pasangannya dek ini nanti beralih ke G, enggak. Cuman mereka itu punya ini sendiri. Contoh gini ya. Waktu aku ke GN, acara GN, iya kan aku ngejak ada salah satu teman kita, temanku. Si Yogi kan nyiumi aku, kita ciuman kan biasa be Yogi. Dia ngomong, kak kan kok belum sih kak dia ngomong aku lanang. Iku lo gay, masih gay kan yo lanang. Iya, mereka masih bilang gitu. Kok nek ngaceng ya aku? Ya salah, kak kira ngaceng. Nggak, lek pertanyaan di aku gitu. Itu ya apa? Ya makanya aku lewat tujuh jam, ini kan aku ngene, aku gak tau ngene. Jadi dia ngono. Iya. Ya itu. Ngaceng ya? Jadi, itu. Kok coba nyaman berarti? Masa kamu ae dhewe ngajak ya? Pada saat di IRBA, waktu mereka kental senioritas dan pemilihan Kevin itu di IRBA. Iya, di IRBA, sing saat tahun ini aku, tapi waktu di Jalan Selamat itu mereka sudah mencair toh. Oh, itu berita aku masuk itu sudah Kevin itu sudah jalan, kecuali di senior. Tapi kalau di angkatanku waktu itu mereka sudah nyepo bareng. Itu ketika berada di IRBA. Itu masih dapat agak aneh. Iya. Terlebih G yang bonek. Itu sangat didiskriminasi sekali. Ada enggak transformasi dari teman-teman G itu? Maksudnya apa sih? Perpindahan. Ya, perpindahan dari G ke waria atau waria ke G. Ini. Ayo Andreas sama Andreas. Ya sampai 24. Mari ya Madepi. Mari ya Madepi. Ya ini mukanya. Oke, kamu gak boleh lho. Ekspresi gender lho. Kalau yang aku gak tahu detailnya, tapi cuman dari proses itu adalah exit. Dulu awalnya edit itu G biasa. Itu agak sedikit bondek. Terus aku perubahan transkripsinya itu ketika dia mengikuti misalnya baru dia perempuan seperti itu. Setelah misalnya itu pakai huruf dua sempat dilepas juga dan sekarang ada itu yang benar-benar kayak proses. Kemarin aku ada kenalan dari Aceh, dia 4 tahun jadi waria dan dia memutuskan untuk menjadi G. Alasannya adalah pendidikan. Pendidikan apa? Kuliah. Di posisi ASN 5. Oh. Dia bahasa selama 4 tahun. Siapa? Tapi harus melanjutkan pendidikannya. Siapa namanya? Si Edi ya? Eja ya? Bukan. Nah Eja itu dari G dari Bali. Iya dari G dari Bali. Dan sekarang jadi gender back. Apa? Gender by program. Jadi ada tanya lo. Gender by program. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang ada program gitu kan. Ketika ada lagi anak-anaknya isu waria itu bisa masuk ke waria. Kalau teman-teman RSM itu menyebutnya gender pay project. Jadi ada project A yang sekiranya secara finance itu agak lumayan bagus dan mereka sebetulis. Itu masih ada dan masih kentara itu di ada satu teman di Surabaya di RSM. Kesehariannya dia waria tidak jelas. Saria nggak jelas. Aku lah Anda. Hanya di pelatihan A beberapa kali ikut pelatihan sama dia. Dia itu tidak menunjukkan dia seperti waria total baru waria. Tapi sekali waktu lah dia nembak. Ada juga teman yang kemarin aku kenal itu tulis Luffy. Setiap kali pelatihan dia tidak pernah dihitung. Ketika di kelas serius dia tidak pernah bingung. Setelah dia keluar dari kelas, dia bingung. Itu dibawa juga ketika dia bekerja kerja di sehari-hari, dia kan disikasi sekitar 5-9 itu totalnya dia mengurus kemampuan dia. Ketika di tempat bekerja, dia tidak menurut. Ketika dia keluar dari tempat kerja, dia menggunakan faktor apa? Kainan bisa, terus pasangan juga bisa. Maksudnya pasangan dia menikah perempuan. Misalnya, aku sama Andreas, aku mau jadi PNS, asalkan aku nggak bingung. Oh, itu bisa jadi. Atau mungkin ketika dia jadi waria, karena untuk kerja itu kan lumayan menggiurkan, tingginya itu. Jadi ada istilahnya kredit. Tapi kebanyakan mereka memutuskan untuk tidak menjadi blacking lagi karena dia punya partner. Beda dengan teman Baria loh ya. Kalau teman-teman Baria itu pasalnya kan kebanyakan teman-teman hetero daripada gay. Kalau gay kan yang dibutuhnya adalah cowok, cowok sama cowok yang tidak dong, yang tidak gondek gitu kan. Tapi kalau satu dan lain yang gondek, itu sudah terlama. Jadi problematik ya, problematik masih kuat juga gitu. Pemilihan peran antara pekatan itu juga kena aku. Menariknya tuh gini, heteronormativity menurut kepada pan gender LGBT. Nah kemudian ketika misalnya LGBT tidak melakukan peran sebagai heteronormativity itu ternyata kemudian ada proses pengelompokan lagi ya. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasanya apa kasta, itu ada kasta juga ya. Kasta LGBT yang mengikuti peran gender heteronormativity dan ada kelompok lain LGBT yang tidak mengikuti peran heteronormativity. Jadinya kemudian itu dianggap menyimpang oleh LGBT. Yang LGBT sendiri. Yang sebenarnya dianggap menyimpang oleh hetero. Lucu ya. Tapi ya sebenarnya kita kayak gitu ya, terbiasa mengkotak-kotakkan diri, terbiasa mulai memproduksi sesuatu, dan terbiasa mulai beli kalau tidak sesuai dengan kotak kita, itu negatif, itu menyimpang. Tapi yang menarik itu, kalau kita teman-teman lesbian kan, gini, kalau di teman-teman si itu, top bottom, bias style kan cuma bias apa? Iya, kalau di teman-teman lesbian, misal itu kan solusi sosialnya. Kalau misalkan dia kunci ya dia berapa sih kunci? Kalau dia kan enggak. Aku pertama kali dicium dia itu risih loh. Jujur ngomong, iya, karena nggak biasa kan. Aku waktu pertama kali dicium sama Yogi, aku risih karena ya enggak terbiasa. Enggak terbiasa. Sekarang ketagihan ya. Ya, satu mungkin enggak terbiasa. Kedua mungkin dari lingkungan yang itu ya dari yang lama. Lama itu kan ya. Kan dia itu kan di kotak-kotak kan itu. Ya. Gitu. Jadi akhirnya dengan sering aku ke GE dan disekat ya. Jadi akhirnya sekarang sudah terbiasa jadi biasa. Jadi karena pengalaman juga. Terus lagi bergeser kayak jadi biasa jadi pengen kecanduan kayak gitu. Wah, yang aku kesel repot tuh. Sampai kapan lari enggak semuanya di. Loh enggak. Lah bisa iya, nek misale anu ngono aku nang bagianku sih. Ya, terus ada ya makanya waktu ketemu temen gue lama itu waktu Yogi cium aku mereka kaget tau. Kak kan kenapa kan dia dulu Kalau dia lagi, dia kan anak. ketok lanang jadi ngomongnya ketok gagal. Tapi katanya kalau yang kalau di lesbi lebih terasa konstruksi, kalau di gay enggak. Gini bedanya itu Yugi bilang kalau di gay itu tidak terlalu. Maksudnya apa? Kalau perubahan itu atau bottom sama first day itu lebih ke peran peran di lebih ke seksnya gitu kan, bukan peran gendernya. Jadi kayak gitu kan. Jadi kayak kopi pagi itu. No. Ya kayak gitu. Enggak, tapi lebih ke seks. Jadi kalau udah ngomong top bottom first day itu jadi udah ngomong posisi kayak gitulah. Ada siapa yang di atas atau di bawah 69 atau doggy segala macam kayak gitu. Jadi tapi kan itu masih juga mempengaruhi. Maksudnya kayak teman-temanku yang dia masih SMP, SMA gitu kan, ketika dia memposisikan sebagai bot ya aku yang manja gitu. Makanya ketika dia mencari top ya top yang dewasa, yang tidak boleh manja, yang manly kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia melihat top tapi kok dia ngondek itu dia super jijik gitu. Menariknya itu ada semakin kesini kan pergeserannya semakin banyak gitu kan. Jadi ada istilah kalau sekarang itu bottom sisi, top sisi, bottom manly itu. Jadi perkembangan sekarang kayak gitu kan. Jadi asumsi bahwa seorang top itu harus keker segala macam, no kayak gitu kan. Jadi makan ada istilah kayak gitu kan. Ada. Iya. Iya udah dipatahkan sekarang kan bergeser ke arah sana kayak gitu kan. Mungkin itu juga karena kita semakin menyadari ya bahwa antara perilaku seksual dengan transgender itu nggak ada hubungannya. Jadi kemudian orang mulai bisa menerima top itu sisi, bottom itu maskulin karena ya itu tadi nggak ada hubungannya lagi ya. Tapi sebenarnya lebih banyak yang tidak mau mengatasi. Yang paling dia dapat customer kalau misalkan disuruh masak, disuruh dia nge-pop. Si Sandy itu yang kemarin tahu ke selama dia jadi wali dia tidak pernah penetrasi. Itu di teman-teman jalan selamat berhasil itu ada dua orang. Jadi tidak pernah yang namanya ngesol, tidak pernah nge-pop, tidak pernah. Jadi tamunya itu yang harus melalui wali itu padahal dia bukan dia. Lucu kan? Itu ada. Customernya itu harus ngisep. Customernya itu harus diminta. Biasanya kalau asumsi kita ya, kalau misalkan kita main sama PS, kita yang dilayani. Tapi itu dibalik sama si makanya kenapa banyak ada kesalahan itu. Terus di generasiku itu kan kalau saya lihat sekarang nih yang di generasi Andro ya itu kan apa namanya ya wis deket gitu ya, misalnya ya kayak sebuah cincin ya kan katakan ya Andro, misalnya aku bikin Andro wis aku ambil cincin ambil pasangannya ya wis enak aja gitu loh. Maksudnya ya kupu-kupuan guyon tuh memang ada ya. Tapi kalau di kalangan aku enggak, kita dibedakan ini apa buci-buci dewe Fem-fem TV. Kayak tradisi di negara Arab. Gak boleh main bareng. Jadi kayak semacam ada sekat secara secara ini. Enggak stop okay. Kita ya, bisa stop ya. Bisa stop. Sana itu kalau sana fem, sini buci. Gitu. Jadi berasa di negara Arab. Terus, jangan sampai kayak aku buci ya. Jangan sampai aku nyegel femnya. Atau misalnya gitu. Enggak boleh. Iya. Misalnya kita ngomong-ngomong ya ngomong biasa, nek cekel-cekel, "Halo, kan cekel-cekel bojoku." Waduh. Kayak gitu. Kayak gitu seperti itu. Teritorial. Kayak gitu. Jadi sangat si amat. Femnya juga gitu kan, kalau misalnya ada bugi lain gitu gini, kalau duduk gini langsung kayak tadi kan, "Aduh," gini. Padahal itu dalam hati ku berkata, "Ada sekarang kamu, aduh, gini besok lo kamu buka." Pom, apakah itu juga ada sinyalitas yang kental di era Pom dibandingkan era yang sekarang dulu gitu. Apa? Ada sinyalitas. Ada sinyalitas yang begitu kuatkah? Iya. Masih kuat ya. Masih kuat sampai saat ini. Jadi ya berkelompok kayak misalnya dia pun misalnya ya nggak mungkin mau genit-genit ambil apa kunci ya. Gitu. Enggak, kalau dibilang aku, kalau aku itu sudah di luar kekuasaan. Misalnya ada kunci ya, ada apa FM ya. FM itu misalnya genit-genit ambil aku misalnya gitu ya. Itu si anternya itu akan marah. Gitu. Ya, anter itu buci. Ya, saya bucinya itu akan marah. Atau femnya, femku juga akan marah. Allah kuai kan. Kayak gitu. Jadi ada gap ya. Nah, di situ akhirnya mereka tuh saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, kenapa ya, bisa gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Masalahnya gini, kayak kita ini satu kelompok kayak gini ya. Terus kayak aku berjalan sama ini. Besok aku bisa jalan sama ini. Lusa aku bisa jalan sama ini. Minggu depan aku sama ini. Kayak gitu loh. Makanya kan tadi sampai aku kan bilang ini. Apa jenenge nek ketok titik? Aduh, nek saiki kon ngomong aduh, mending lu mbok buka ini. Jadi rata-rata itu semua itu sudah pernah lihat dalam satu ruangan ini, semua itu sudah pernah lihat para mantan gitu. Iya. Makanya sampai terjadi gap-gap itu tadi karena ini kita semua tempat ya. Aku pernah jalan ambil sama Oji. Putus 3 bulan jalan nih kamu. 5 bulan putus jalan nih. Jadi gitu. Jadi ini semua para mantan. Ya ini bojoku sing paling anyar. Jadi ketika saat itu enggak boleh ganggu gitu maksudnya. Jadi aku enggak boleh ganggu Bu Ani ketika sedang jalan sama Oh, nanti podo feme enggak masalah. Iya, belum enggak apa-apa, tapi akunya. Iya, iya. Nah, fem sama fem, buci sama buci. Kalau ngumpul itu mesti mereka saling curiga satu sama lain. Iya. Oh, jangan-jangan nanti buciku diambil sama itu. Itu loh apa jenis? Mantane. Karena misalnya aku sama Uga ya, kamu mantannya Uga gitu. Terus kalau ada kamu duduk di situ, aku langsung duduk sama Uga gini. Kalau aku lihat dari jauh kamu duduknya berdekatan, terus yang gimana gitu kan? Berdiri buci. Enggak ini. Dari jauh aku sudah ngawasin sudah gini. Mukanya langsung tak gini kan. Pulang mati kamu. Malam itu flashy. Pulang mati kamu. Kayak gitu tuh. Iya. Mesti ada rasa curiga. Padahal sebetulnya itu tidak terjadi apa-apa. Itu duduk bareng kan. Enggak berarti terjadi apa? Transaksi. Tapi mungkin karena saling kenal dan kemungkinan batas ya. Iya. Ya karena ya kalau di lingkungan tuh muter aja sih. Iya. Iya, terbatas dan ketika orang baru masuk itu susah karena bisa kadang-kadang jadi otomatis enggak berkembang ya komunitasnya itu saja dengan aturan itu saja dan susah kalau ada hal yang baru itu sangat susah masuk. Mas ya muter aja sih. Tapi pada awalnya misalnya nanti, ya, misalnya aku jalan sama Uka, aku putus gitu ya, aku jalan sama Oji, aku putus, aku sama Anto, putus sama Anto, aku bisa lagi kembali sama Uka, bisa seperti itu. Ya misalnya kayak Oji ya, Oji kan orang baru, dia baru ya udah direk, tapi dengan dia sering kesana, mungkin sama aku ya, sekali, dua kali, mungkin, satu, terus tapi sering akhirnya bisa diterima. Kayak model Niki itu pasti diterima. Model Niki itu bisa langsung diterima. Langsung diterima. Kamu, kapan-kapan kamu kesini? Gak apa-apa, walaupun gak ada teman-teman yang lain. Gak ada Uga, gak apa-apa. Kamu nyari aku. Langsung diterima model ini. Para-para buci itu. Soalnya ini kan modelnya kan memang cakep banget. Iya. Apa kamu cemburu, tak? Ah, dia cemburu pada aku. Gak datang hari ini. Iya, gak datang dari. Jadi kayak gitu, jadi Niki bisa diterima. Kayak ada gap ya. Sebetulnya Niki itu juga harus yang bagus loh. Karena Niki itu dulu pernah hampir terjadi hampir jadi hampir. Karena saya sudah konsultasi sama dukun tapi dokter. Dari perempuan mau jadi laki-laki. Iya, tidak hanya transgender tapi transseksual gitu. Hampir. Karena itu juga tuntutan dari pasangannya. Dari pasangannya, dari pihak dianya juga. Pihak dia sendiri juga merasa aku ini cowok gitu. Dan sampai sekarang, dia tuh kayak dia ke bengkel ya. Dia ngomong bahwa dia tuh cowok. Jadi orang-orang bengkel taunya dia cowok. Dia gak ngomong, temennya yang berasumsi bahwa dia itu cowok. Dan dia tidak menolak itu. Makanya sepeda motor ini kan sepeda motor cowok. Niki, itu sajana itu narasumber yang bagus loh. Karena hampir ya itu. Tadi di telepon gak jauh datang. Tapi ini pernah terjadi enggak kalau misalkan dari fame ke buci terus ntar putus dengan pacarnya kemudian balik lagi ke fame kayak gitu? Selama ini enggak. Enggak ya. Jadi perubahan itu cuman lu kaya ya, kan? Oh, tapi kok gimana ada perubahan? Perubahan dari fan ke Buji, kalau sudah dari Buji itu mereka mandek. Mandek gitu enggak. Enggak mau jadi fan lagi. Ada. Heeh. Aku diceritani sama Mbak Devi ya, dia ada di komunitas Bungkul. Gimana? Masih muda-muda ya? Iya, jadi seorang oh iya, masih muda-muda. Siapa? Oh, kayaknya perlu ke sana itu, Ci. Kayaknya perlu ke sana, Ci. Kok bisa bling-bling? Baik, dia mau fresh from the oven. Baru-baru. Penyum-penyum masih. Soalnya sebelahnya loh, kan? Ada sebelahnya loh. Tak tutupi. Nda cing-cing loh, nda sebelah. Oh, enggak, tak tutup aja lah. Tom, itu ada kalau di teman-teman negeri sendiri kan ada istilah cing. Kalau dalam teman-teman kali itu ada istilah berputih ya? Lele putih. Ular putih, paisucen lah. Ular putih apa lele putih? Paisucen. Lele putih kakak itu. Si Mas apa? Apa? Lele putih. Pernah dengar istilah itu nggak? Tidak. Istilahnya. Aku tahu yang dimaksud, tetapi iya. Istilahnya apa kalau belum pernah dengar istilah itu, tapi aku tahu yang dimaksud. Dan kebetulan hal semacam itu aku belum di kalangan teman-teman generasiku itu aku belum pernah melihat atau mendengar. Tetapi ada juga gini, si fem yang berprofesi sebagai perempuan malam atau pelacur ya. Itu ada memang. Tapi dia melacurkan diri sama enggak sama laki. Mungkin yang dimaksud Yogi itu ada. Tapi ini tertutup loh, ini tertutup. Iya. Ada apa Linus mana apa fam juga ya apa jodolan ya nang ngene buci ya. Tapi tertutup mereka. Ada. Tetapi di sini jadi ada. Malah yang buci kayak gitu tuh malah yang itu tertarik menarik sekali ya. Jadi buci kayak gitu tuh ada salah satu rumah tangga ya, rumah tangga itu si suami dia itu bisa apa nafsu ceritanya si itu ya. Bisa nafsu ada suami apa? istri karena si suami itu tadi punya apa? Kelainan jiwa. Apa istilahnya? Tistis kayak gitu itu. Iya, terus. Itu. Terus habis itu si istri kan disuruh cari orang lain gitu deh untuk kamu pokoknya kamu hubungannya sama dia di depanku. Nanti aku bisa semangat saat aku semangat ya aku sama istriku. Nah, si istri tadi dia enggak mau sama laki karena kan kalau misalnya aku sampai hamil itu nanti iki anak isopo kan gitu, makanya si istri tadi itu nyari buci. Ada juga temanku itu yang di kalangan tua itu saat dia hubungan sama si istri, si suami melihat dan pada saat si suami tadi bersemangat si buci tadi itu sakno dek ini semangat 45 di cengkeweng cerut ngalih iki bojoku tak tek gitu. Kejadiannya seperti itu. Kayak gitu. Apa istilahnya? Enggak istilahnya? Fetis. F E T I S H. F ya. F E T I S S H. Fetis ya. Imajinasi saya. Ada dua kaki. Ya kayak gitu lah macam. Fem yang sudah punya pasangan buci, terus ya dia melanjutkan buci ke buci. Tapi itu yang beli itu cuma satu buci itu loh. Satu Hiji itu kan dia kerja di luar negeri. Saat dia pulang ke Indonesia, dia kan cuma aku enggak mau punya pasangan gitu loh. Aku di sini cuma mau senang-senang, makanya Dek ini istilahnya Dek ini tuh beli. Aku mau beli cewek kayak gitu. Jadi nanti ada fam dia bilang, "Oh, aku mau dia berapa?" Selama aku di sini satu atau dua minggu kamu temani aku minta berapa, jadi transaksi langsung di sini. Iya kan? Iya kan? Jadi kapa-kapa? Itu gak ada istilahnya itu? Gak ada. Mereka bilangnya pelacur. Mereka bilangnya pelacur gitu. Oh gitu. Iya, dan melacurkan diri. Jadi kayak di sini gitu ya. Coba wedok sing iso digowo. Kok iku. Terus misalnya ada sing nunjuk, "Iku ya opo kok gak tenan iki?" Gitu. Jadi yang bisa pira 3 orang tak tahu. Tapi semua pada tahu deh. Bisa gitu. Terus stuck gitu. Bisa 3, 2, 3 kayak itu. Iya. Iya, satu itu. Apakah itu terbuka atau Kita tanya. Cuma ngomong-ngomong. Jadi kita nanti bisa tahu, oh itu bisa dibawa, itu bisa dibawa. Tapi yang saya tahunya aku ada tiga fam itu yang bisa dibawa, yang lainnya enggak. Yang lainnya lebih memilih, kalau kebetulan ada yang mempunyai profesi sebagai pelacur, mereka lebih memilih sama laki. Dibanding sama Puji, karena kalau dek ini hubungan sama Puji itu kodoh ambek mengkhianati cintanya. Ada yang Puji sama Fem hidup itu bertahun-tahun, 10 tahun lebih. Dan istrinya itu profesinya pelacur dan tidak berhenti. Biasanya kan ada target kan, pada saat 1 tahun kamu lupa tangga HP aku, punya uang sekian, saya usaha dewek kan ada yang seperti itu. Terus kamu cocok kerja gitu lagi. Sampai, ini enggak? Sampai feminika ya. Atau sampai feminya nikah. Punya anak. Baru bisa. Doyan. Nah, aku ngomong karena dia faktor anu ya, materi juga ya. Faktor materi. Jadi sampai ngeluh, aku capek. Kak sih, aku sekarang lebih serahkan manusia sih. Bahasa serahkan manusia. Hobi. Karena ada teman-teman dari ya itu, dia secara finance dan sudah lumayan kuat. Betul. Tapi dia tetap nyimpong. Dengan dia nyimpong bukan dalam artian dia harus dapat duit berjuta. Memang dengan dia nyimpong, dengan jaminan dia berjalan, dia menemukan apa yang dia cari. Tapi kalau untuk yang pasangan teman kita yang itu kayaknya enggak. Saya kamu lihat aja. Rumah mewah. Ya, tabungan banyak. Kenapa masih melakukan profesi itu? Kenapa masih berprofesi itu? Kenapa enggak mau usaha lain? Masih eksis deh. 10 tahun lebih. Macam-macam kok, ada juga yang ini ya. Kenapa memang pernah ditanya itu atau? Kan ditanya dia bilang aku pengen punya segalanya. Nah, segalanya itu kan banyak. Segalanya itu kan banyak. Kapal terbang, kereta api, gedung. Betul. Terus mau sampai kapan? Tapi mungkin soalnya apa mungkin ada karena susah mencari pekerjaan lain mungkin. Susah mencari pekerjaan lain itu sebetulnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri menurut aku. Benar. Itu waktu dia itu punya duit dan itu waktu itu sempat kita ajak kerjasama ya. Tapi dia nggak mau. Terus aku enak kerjanya naik karena dapatnya lebih gampang mungkin. Menikmati profesinya dia, jadi harus bekerja di formal. Satu mungkin tidak terdiskriminasi karena dia bekas PS. Atau dua karena mereka berpikir dengan ngakang. Karena dapatnya lebih gampang. Aku mau jadi pelacur tua payung nggak yo? Soalnya gini. Tua payung mah. Karena biasa ada pelacur muda kan biasa, ini pelacur tua. Karena ini pasti ada. Pengalaman pribadi ya. aku pernah pacaran sama anak malam. Nah, waktu itu aku punya pikiran, dia anak malam, pacaran sama aku, akhirnya dia mau. Aku punya pikiran, ayo kerja yang positif, akhirnya tak les no. Anu alih profesi. Alih profesi. Positif saya. Terus pelatih juga apa, positif. Tak les no salon. Ya tujuanku, dan dia sudah dilihat kalau pekerjaan itu, kalau dia punya keahlian salon, setidaknya kan dia sudah mendapatkan duit. Dan mau potong rambut kan bisa lihat duit. Dan juga dimulai orang kan yang lebih positif lah daripada negatifnya. Itu terus berjalan, tapi setelah lulus minggat, melarikan diri dan kembali lagi ke profesinya lagi. Nah itu karena ya tak pikir, oh ya mungkin ini ya apa namanya ya, cari duit susah ya, mau ini mau gampang, jadi aku tinggal ngarang kalau itu jadi sih salah juga kan itu sebenarnya. Nggak tahu sih, kalau memang orangnya nggak menikmati terus nggak pengen keluar sih ya terserah orangnya, tapi kalau mereka memilih itu juga tidak salah. Soalnya kayaknya apa ya, bilang jual badan, tapi ya sama aja dosen juga jual otak bagian badan juga. Jadi salah benar itu kan relatif kayak itu kan, gimana kita kalau mereka memang nyaman. Kalau dia membeli itu dan dia sadar, ya gitu. Apa? Iya. Apa? Maksudnya, Nah ini lagi membahas masalah pelacur. Jadi kan ini dia kan ngomong jenenge pekerjaan yang positif loh. Pelacur itu juga positif loh. Positif bagi saya dari Nelo. Enggak, saya ini gini. Seorang rumah tangga ya, hetero ini kita ngomong. Si ibu lagi haid, si bapaknya ingin, masa kan nyasak membantu? Dengan adanya pelacur itu kan membantu. Ya kan? Saat ibunya habis melahirkan ya, masa-masa nifas tadi si bapak lagi ingin ada pelacur kan gitu, dari masa nanti nyasak sih nggak karu-karuan ya, membantu sebetulnya itu karu-karuan ya, soal itu ya, tapi karu-karuan iya, betul sekali. Pelacur tuh berguna teman, membantu meringankan tugas ibu rumah tangga tadi. Tapi lihat sampai bojoku nang ngene pelacur, misalnya beli selesai apa, tapi lari apa dek mereka nama tak nak, mabungi kurang tak? Iya, nggak lagi kurang tak tambahi, ya, ragu, mungkin bapak bemo ini. Dan misalnya kurang bu, ya lagi nambah aku sih. Mbaknya ada yang ingin disampaikan? Monggo. Monggo. Atau mbaknya ini belum kenalan? Aku mau tak pakai bulu Lutfi. Dulu pernah ikut ya. Iya, di GKN. Di GKN. Mbaknya ini jauh-jauh dari Jember. Iya, dari Jember ya. Dari kesehatan ya. Aku ingat kok. Kalau dari sudut pandang kesehatan gimana? Jadi kok perempuan sama perempuan biasanya aman ya. Saya asalkan bisa menjaga aman-aman saja sebetulnya sih. Yang mengukuran itu adalah hak setiap orientasi seksual. Orientasi seksual harus berbeda dengan apa ya. Itu kan orientasi seksual. Jadi kalau dari segi kesehatan yang penting bisa menjaga penularan dan sebagainya ya. Silakan saja. Misalnya tadi yang mbak Cita cerita, si istrinya haid, terus kemudian suaminya punya kebutuhan seksual. Kalau misalnya kemudian ada keterbukaan relasi, misalnya si istrinya membolehkan, kayak gitu ya, laki-lakinya melakukan hubungan seksual dengan kerja seks, dan itu kemudian dilakukan secara aman, artinya dengan relasi terbuka itu nggak apa-apa. Yang dikhawatirkan selama ini kan ketika itu dilakukan sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi lalu kemudian tidak aman resikonya kan ISIS dan faktanya kan sekarang itu kebanyakan ODA HIV apa namanya orang dengan HIV AIDS itu adalah ibu rumah tangga yang mengalami suaminya kadang-kadang mereka tuh tahu bahwa dirinya itu mengalami HIV ketika suaminya tuh mati suaminya mati dia dipanggil dokter untuk periksa dan dia kalau sudah kok ternyata dia mengalami menderita HIV. Nah sebetulnya itu anaknya juga termasuk anaknya iya itu terjadi di teman kita juga anak dari positif sempat kan yang di Malang itu itu sebetulnya yang itu tadi sajano ibu-ibu itu perlu loh itu dapat pengarahan ya itu kayak gitu. Jadi cobalah terbuka, cobalah welcome terhadap para pelacur karena itu membantu meringankan tugas ibu juga. Jadi sebelum dari pertemuan ini ibu cobalah konsultasi apa sorry ngomong sama bapak, pak kalau aku lagi haid dan bapak lagi ingin monggo tapi pakai kondom, kondom ya pak ya itu satu teman Oja kapan hari pernah mas dari suaminya tidak positif, apa ya? Iya, karena sembunyi-sembunyi tadi mungkin ya. Soalnya ya, ini luar asik. Oh, jadi apa? Lagi agak kalau tidak ada teman sama aku, tapi aku emak mau makan ya. Kalau aku nggak mau, pak, dan misalnya kamu ada tugas, jangan lupa kondom. Eh, bawain kondom. Atau gini juga, sebenarnya kayak misalnya penggunaan itu makin sekarang itu semakin gencar sosialisasi kondom perempuan karena kan tidak banyak perempuan yang punya keberanian ngomong seperti itu banyak kan mereka misalnya atau misalnya mereka sudah ngomong pun laki-laki kan misalnya lupa atau misalnya pun punya niat tapi saya nggak sempat beli kondom makanya kan kemudian perempuan sendiri diajari untuk memproteksi dirinya sendiri satunya dari dengan kondom perempuan itu meningkatkan daya tawar ya dengan kondom perempuan itu perempuan juga perlu memproteksi kenapa harus perempuan soalnya nek menurut mbak ibu-ibu kemarin waktu itu iya gak enak jadi sakit katanya kondom laki perempuan tuh katanya itu gak enak kayak sakit katanya pasti pelicin mungkin gak pakai pelicin gak ngerti aku mbak ibu belum pernah pakai sih aku soalnya kapan-kapan nanti kita coba sayang ya katanya sakit aku pakai kondom soalnya banyak juga yang aku ambil aku banyak juga yang ngomong seperti itu untuk kondom laki-laki katanya sakit ya sebenarnya mungkin kondom perempuan yang untuk kondom laki pun banyak yang bilang sakit maksudnya kayaknya sih sebenarnya perlu sosialisasi juga pakai pelicin produk sekarang ini pakai kada asing ada beberapa kondom itu memang yang enggak ada pelicinnya tapi pelicinnya itu kurang ya iya kurangnya tergantung merek ya. Makanya kan itu butuh beli apa dah? Mungkin kondom perempuan itu mungkin masih baru jadi mungkin perlu percobaan ya. Sama lebih mahal juga ya. Katanya jauh lebih mahal. Jual kondom perempuan iya. Jauh lebih mahal. Kalau harganya lebih mahal. Kalau kondom laki aku dulu itu suka beli kan tak lihat-lihat gini apa tak pegang terus ada kan orang-orang teman-teman itu akak kan gue bela waria aku sampai apa kondom aku kalau jadi gonjong-gonjong waria gitu jadi singgih lo rasa anu rasa stroberi kayak gitu-gitu aku jadi kan aku ini suka apa bereksperimen dengan itu jadi suka tak pegang-pegang jadi aku tahu oh sing kayak gini yang perempuan juga tidak pernah perempuan aku yang belum makanya nanti kita kapan-kapan coba ya nggak terlalu dijual banyak sih nah, ada iya mau aku nggak pernah ya ampun kalau sama nggak tahu sih loh aku nggak suka kita tahu sih masanya sulit masanya sulit sih itu nggak pas kamu sakit aja sakit juga Iku lo minta ajar edit itu kan ahli itu di kalau masang dari apa dari mulut jadi aku perlu minta ajar edit itu nanti itu dari penampilan teman-teman Bali dulu pernah dikasih dapat sedikit ketika mereka ada pattern lah, pattern tidak memakai kontrol. Terus bagaimana sih itu teman-teman berada itu menggunakan itu ditaruh di tiga terus baru di isep di garisnya Lek misalnya ditaruh di lidah terus diisep dengan gini vaginanya ya apa ya caranya masaknya itu? Kalau pakai gula itu ada kayak semacam. Ya karena kan pas tanganku tuh kan nggak punya penis masalahnya kan itu. Masalah itu. Bisa. Kucing. Kalau kan ada yang namanya itu isu. Jadi kayak buat finger buat jari-jari. Enggak, aku enggak pakai finger, aku pakai lidah soalnya. Oh iya, ini satu isu. Dewi, Dewi juga belum ngomong loh dari tadi. Ya, Dewi. Dia maju. Dia lagi diceki satu tetra. Oh. Dan setelah gitu. Dari apa yang aku tahu dari teman-temannya di Bogor itu, biasanya aja waktu dulu yang aku pernah nonton, itu ada satu om cewek, dia lumayan cantik, dia punya bumbu. Cuma dia pekerjaannya ya itu. Oh gitu. Jadi dia itu digoki sama koko-koko Cina. Kucinya? Ya, koko-koko Cina itu kucinya? Kucinya apa femnya? Femnya? Femnya itu dia gak mau penetrasi pokoknya. Jadi dia hanya telanjang, terus pokoknya itu saking kayaknya dikasih uang 60 juta, tato seluruh badan. Ditato? Ditato? Jadi pokoknya itu akan horny kalau dia melihat seperti itu. Dengan cewek bertato, dia telanjang, itu fokus. Jadi si kucinya ya gak mau menghiakan, kucinya soalnya gak kerja. Terus nanti bekas tatonya tadi dihilang lo ya apa? Dihilang itu pun juta kok. Tato seluruh badan. Tato ini ya apa? Permanen. Permanen. Oh. Oh gak temporal nih. Wah aku punya tato satu nih. Gondes sini piro? Mak, gondesnya tato ini. Belakangi. Awalnya yang buka pintu ini bang tato selamat datang. Menghidupi ya. Tapi ternyata banyak yang mandesu. Tapi ini beda generasi. Iya, iya. Tapi mungkin lapangan pekerjaan untuk misalnya perempuan yang dengan packaging buji mungkin dengan sangat terbatas enggak ya? Iya sih. Kebanyakan di lapangan dan mungkin itu juga mereka ketika di lapangan dan kemudian dilihat berbeda sama orang lain. Iya. mungkin tatangnya kayak gitu ya. Iya. Tapi yang di generasi tua enggak juga. Sebetulnya itu sudah disiasati kok. Generasi yang tua dulu ya modelnya kan tambah ekstrim-ekstrim. Ono manisnya belas kan itu. Kusam. Ya. Jadi kan nek lanang arane kan ketok ganteng iki, ganteng ndak, ayu ndak, apane. Kayak gitu kan. Generasi sekarang ini sik manis-manis kayak ini. Ini lumayan mari tak dandani kan. Masyaallah. Mari kita ngomong lucu kok. Nah, memang tapi itu bisa disiasati. Masih bisa, bisa kerja. Kayak gini ya, contohnya sekarang malah yang ideologisnya lebih kuat. Pengalamanku ya, waktu itu karena ngelamar kerja, mau nggak mau ya pakai rok. Iya loh, mau nggak mau ya pakai rok. Begitu diterima kan dites macam-macam kan terus kerja. Dalam waktu beberapa bulan ya, mungkin masa percobaan 3 bulan ya kita ngikut ya apa maunya perusahaan. Tapi begitu kita sudah jadi karyawan tetap, aku bisa berulang. Saya maksudnya itu pelan-pelan. Jadi aku bisa ngomong, Pak, saya kalau suruh pakai rok kerja enggak bisa cepat. Alasannya gitu. Jadi lama-lama akhirnya ya wis pakai celana terus. Terus waktu aku pindah ke pekerjaan yang kedua, aku ngomong, aku enggak kerja, aku enggak bisa pakai rok. Aku maunya pakai celana. Nek kamu mau terima aku, monggo, enggak mau ya sudah. Karena alasan itu tadi. Aku soalnya lebih cekatan karena aku pakai celana. Apalagi aku bagian legal ya, aku harusnya pakai celana gitu. Akhirnya mereka mau dan pindah ke pekerjaan yang ketiga pun juga begitu dan ya itu bisa disiasati. Iya. Ya, contohnya si Edit itu kan juga. Awal dia masuk kerja ada teman, bukan Edit ini bukan. Bukan, itu Edit Buci. Dia pakai rok. Awal masuk kerja itu dia ini pakai rok. Begitu sudah keterima di situ, dia mulai mempengaruhi teman-teman nih. Pakai celana. Pakai celana, yuk pakai celana. Awak juga soalnya dia pakai rok, itu udah nunggu pokok-pokok gitu. Ya juga ada orang. Nah, kerja itu aja cepat. Akhirnya satu kantor pakai celana kape. Satu kantor pakai celana kape dan dia pun bebas mengekspresikan dirinya. Iya, iya. Pada saat waktu terakhir kerja ya. Ya, itu semua kan ya waktu itu aku mau bos siapa pakai celana kape. Akhirnya sudah jadi perempuannya pakai celana kape, kalau harusnya pakai rok. Pakai cincin dan kape, gak apa-apa. Apa celana kain dia? Pantalon gitu. Jadi iya, aku dulu celana pantalon. Iya, saya juga. Tapi aku rada nyasar kayak dulu. Aku mencoba untuk apa yang mau ambil mereka, cuma mereka susah-susah gampang. Iya. Kalau aku gak rutin ke sana, gak ono kabar mereka tuh ngajak gitu. Aku coba untuk ngajak anak-anak itu arek pergi nongkrong sini. Justru sebaliknya, aku nak ngajak kamu, aku berharap tuh mesti kan dong ngajak, oh balik aku lah, maksud balik aku sih ngajak. Gak ada, satu pun dari mereka tuh mencoba untuk ngajak aku balik. Nek awal-awal itu, ujung-ujungnya aku sebarang no kabar, jadi biasa ya gitu. Berarti kamu salah lingkungan saja? Bukan, soal hanya pertengkaran sebenarnya. Oh, jadi itu pertengkaran. Aku kan bilang aja, nah ya FM itu dari SPG bisa. Jadi ngajak, terus trailer dibagi fee-nya, bagi dua. Ternyata kerjanya memang gak bagus. Pemnya juga ini jadinya tentara ini kan aku coba ngejawabnya tengahnya ya wis lah sepas itu naik ke rumah-rumah pokoknya ada kita tetap koncoan cuman ya sekarang masih kepada undang jadi dan itu sebenarnya di alami semangat pokok aku gak suka gini loh aku sampai ngomongin bolak-balik ngapu sih gue aku nongkrong bolak-balik kok nongkrong itu ya satu malam minggu nongkrong kok sih penting kok aku gue duit sih kok nongkrong bisa apa ambil anak kok gak gelam loh pasti boleh kerjaan senior senior mak-makmu tak sih buji lah sopo sing pengen maksudnya untuk mengajari tapi sulit sorry mungkin kamu terlalu gini loh maksa. Jadi terlalu memaksakan jadi mungkin perlu dirangkul dulu ya, ya. Mungkin kalau pekerjaan kalau dia bekerja di kantor kayaknya sudah tidak mau kecuali mungkin yang misalkan kamu ngasih pekerjaan yang freelance misalnya kayak gitu ya toh itu mungkin dia masih bisa jangan yang 9 to 5 jadi freelance kan berarti kan dia ada bebas lebih bebas dia berpakaian dia apa jadi dirinya dia sendiri jadi kalau kita mengarahkan untuk ke kaum sedulur dia itu dengan yang ekstrim banget dia pasti akan mundur memang pasti akan mundur kalau nggak dari dirinya kita sendiri ya kita juga di teman-teman kita juga ya kayak gitu jadi mungkin saat ini pun masyarakat menganggap bahwa LGBT itu identik dengan hura-hura, identik dengan kumpul-kumpul, dengan satu hal yang agak serius begitu, mereka tidak kurang bisa untuk gabung ke hal seperti itu. Mungkin juga minder juga ya, maksudnya yang kayak tadi sebutkan. Pelan-pelan, tapi BS juga toh. Karena ini kak dari segi penampilan juga mereka karena tidak mau berubah kan, gitu rambut yang cepat, model lanang, gitu. Terus itu banyak juga aku banyak teman juga yang apa namanya apa hunter apa sih, Gucci. Itu kebetulan waktu itu mereka kerja di pabrik sepatu, itu banyak sekali waktu di Fortune. Sampai sekarang waktu itu sok dibayur buci-buci buci semua. Karena pabrik itu belum metu langsung biur. Kok tinggal pele ae sing. Kita menjadi rambut cepat-cepat tapi dia di bagian produksi. Di bagian produksi di dalam. Tapi untuk sales itu kan satu butuh penampilan yang wah kayak gitu. Terus cara bicara kayak gitulah. Mungkin kalau mereka di dalam produksi itu ya wes kan pekerjaan kasar mungkin dia lebih menikmati. Dan teman-temannya sih juga kan lebih enak gitu, lebih apa ya, percaya diri ya. Dan itu dari kelas itu. Tapi beda kok, generasi muda sekarang itu maunya instan. Tapi mau nanya deh, mau kok di lapangan kerja itu ada kayak semacam apa ya, bullying yang berlebihan nggak kepada berbuci-buci ini? Ada. Oke, itu juga. Masih sering berlaku, maksudnya kayak bullying, entah pelecehan atau apa karena penampilannya berbeda itu. Ini berbeda juga. Iya lah. Oh, itu tergantung dari kitanya juga ya, tergantung dari manusia dia, dari kita yang bawa juga, dan tergantung dari orang-orang di sekitar kita juga. Kenapa kok gitu? Karena ya orang-orang di sekitar kita tuh ya dari kitanya sendiri. Bagaimana kalau kita sekarang misalnya aku bekerja salah satu perusahaan, aku sebagai buci, tapi di sini aku juga bisa berapa ingin nangis ya toh, ada cewek di budo-budo pasti kan dia merasa dilecehkan. Berarti dia kan tidak bisa menghargai aku, tidak bisa menghargai diri sendiri toh. Otomatis dia ini kena juga. Nah, otomatis dia kan tidak bisa menghargai aku. Akhirnya dasar lesbi kurang ajar lah. Akhirnya kan kayak gitu. Tapi kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita santun ya, otomatis dia juga menghargai kita juga. Tergantung dari kitanya aja. Ya hampir sama gitu. Ketika aku ada di aku mungkin apa ya? Ketika sebagai buci pengalamanmu sebagai buci ceritakan. Ketika aku berada di komputer komputer sama teman lesbi ya, aku bonek ya, sabun nggak bonek. Tapi ketika aku di CR mungkin masih bisa menerima. Ketika aku mungkin di forum mana atau di pantai pun begitu, aku tidak akan melakukan bonek. Tapi kalau misalnya aku di komunitas, aku bonek, apa ayo aku? Dendong. Masuk harus yang maco lho. Masuk lekongan bondek. Nah, terlebih itu dong. Ya, dari tergantung dari kitanya aja. Kita membawa diri kayak apa. Iya, iya. Tapi pasti enggak sih. Apa tuh enggak tahu juga. Ya, sebenarnya penasarannya kan biasanya kan kok yang saya yang aku tahu sih kayak ya aku aja kayaknya masih dilajakin gitu loh. Rambut pendek apa gitu, tapi biasanya hanya sebatas ledekan. Jadi apakah ada kayak yang agak fisik atau apa gitu, maksudnya sampai belum ya, tapi nek kamu nggak sorry aku takut itu rada sungkan aja. Lo apa masa kalian juga kan aku mungkin baik, nggak ngerti juga ya. Saya pernah sama cewek, pernah sama laki, pernah. Mungkin agak menyebalkan ya buat orang-orang. Apa? Iya sih. Kalau aku sih mikirnya, kalau aku suka sama orang, aku nggak mau nebak, aku nggak mau nentukan dia itu laki atau wedok, dia suka ya suka. Tadi kan kamu tadi kan soalnya ngomong aku diledekin karena rambutku pendek, karena aku udah lihat deh di sini itu kamu udah pendek banget, bahkan casingnya itu masih yang cewek gitu loh. Nah, tapi kan akhirnya timbul pertanyaan, apakah kamu seorang lesbi ya? pasti tomboy gitu kayak gitu, tapi ya nggak pernah mikir siapa yang bakal saya aku senengi lah. Gue pengen tak pasang headphone. Jadi kalau generasi di bawah Cindy itu, teman-teman buci itu sangat sangat kentara sekali dibandingkan buci-buci di generasi luar. Kayak semacam mungkin kayak Cindy begitu ya. Ada mungkin yang lebih se-OG begitu. Di generasi itu juga berani. Di kalangan itu malah terus terang loh. Iya, lek-lek berani. Ini ya, aku baru PDI lagi ngumpul. Ada di situ apa fam ya, fam. Ada cewek. Ada cewek. Om, kan ya om, tak kenal cewek. Tak usah detail. Besar pesona. Ya itu mereka biasa. Detail sekali. Berani tidak maksud tu gini loh, di orang lain tu berani menawarkan bujuni wo, tapi ada bujune gitu loh, kayak gitu itu. Tapi bukan aku ada di tempat itu, enggak. Maksudnya dia dipanggil dhisik kayak gitu terus ditawari, itu ada Cindy, kenal no, tak kenal no gitu Cindy kayak gitu. Ada yang seperti. Tapi ada maksud-maksud tertentu. Terus ada juga si ini, misalnya cewek gitu ya, anu si Femi tadi itu tebar pesona dedek nih. Nah sebagai sesama apa yang biasanya kan rosso sih, misalnya mas ada sesuatu ini, rek, sesuatu banget begitu tak lihat ini, alhamdulillah ya. Dan apa aku pun tidak tahu, dan biasanya itu sing fam sama fam itu kayak punya radar. Dan untungnya di sini nih kita tuh saling kontak, saling komunikasi. Tadi kamu dilirik, iyo tau aku karo nih. Iya, jadi fam sama fam itu kayak punya radar ini, biasanya banyak ada sesuatu yang mengancam pasanganku itu langsung matanya langsung spontan, langsung seret gini. Untuk kan aku juga iya lah. Bahkan telepon tuh ya, misalnya kan aku buci ya, Oci buci ya, Oci telepon aku ya, Oci gak mungkin telepon tuh bujuku. Misalnya mau telepon bujuku permisi sih, kak aku tak telepon, mau ambil bujuku boleh gak? Oh iya gak apa-apa. Ya harus izin. Ya, kayak gitu loh, jadi ya saling menghargai, kuat sekali. Tapi kalau yang di generasi berikutnya, aku gak tahu. Oci itu sudah enggak. Rasanya udah enggak. Rasanya sudah biasa. Oh iya, ambil kapi barang itu kan. Ini mak tapak kayak gitu. Jadi hal yang biasa. Nah iya, Pak Ovid. Kamu mak. Ini, misalnya DE ini. Pak In. Oh, aku punya depong. Gitu deh. Jadi sudah enggak ada yang semacam itu. Tapi kalau teman-teman emang enggak. Masih. Kalau misalnya Teres. Si Andreas punya BN, aku juga punya BN. Misalkan aku Teres ke Andreas, bisa. Atau mungkin tradisi laki-laki yang selalu menaklukkan atau ya kondisi laki-laki seperti itu. Seperti itu mungkin bisa jadi. Tapi dari teman-teman hemong kebanyakan sih memang seperti itu. Cipto lah kasaran. Jadi cerata. Saya melakuinya. Aku belum pernah sih ngalaminya gitu. Aku tuh kayaknya perlu bereksperimen itu. Oh, ya. Oh iya. Oke, sama gemes sekali. Iya, itu gemes sekali. Kenapa? Aku boleh dia enggak mau. Kenapa? Ya, sama nyanyiakan ya. Enggak tahu sih nek setahuku rasanya ya. Kalau generasiku untuk melakukan hubungan seks itu nek ndak mibujur rasanya enggak iso. Itu kan hanya orang-orang tertentu. Iya. Ada beberapa yang enggak. Kalau aku dulu, ketika awal-awalnya aku menjalani semua relasi dengan pacarku, aku bisa untuk setia dalam macam-macam aku. Tapi ketika aku melakukan itu, kesetiaan itu hanya milikku, tidak dengan partnerku. Dan aku setia, terus bujuku ngelewet, ya rugi aku. Nah, akhirnya dari situ. Alhamdulillah aku gak kayak awakmu, Ki. Makanya blereng. Aku tuh sepuluh tahun blereng. Rugi. Tapi dalam hubungan L itu ada nggak sih yang membebaskan? Maksudnya kalau yang G itu kan ada yang membebaskan. Misalkan kamu mau ML dengan siapapun terserah gitu. Asalkan aku nggak tahu. Asal pakai kondom. Asal pakai kondom. Rasanya enggak. Kalau yang L ada nggak? Nggak terima. Yang ada, kan pilih kamu, pilih dia atau aku. Kamu pilih aku atau saya? Aku atau saya? Yang ada itu. Sekarang juga kamu harus pilih aku atau saya? Ada yang itu, tapi kalau gak ketahuan. Kalau gak ketahuan, berarti gak terbuka. Tapi yang terang-terangan open relationship gitu. Ada si iya dan dinda. Ada.

apa namanya? Hormon, hormonnya. Kromosom. Bukan, kayaknya ya. Jadi mungkin sih apa lakinya lebih banyak makanya dia lebih atau mungkin waria juga gitu. Lebih banyak yang ke wanitanya kan kita kan punya XI-nya itu kan pasti setiap manusia ada toh. Cuman sendernya kemana itu loh? Kromosom ya. Dia itu orang yang sangat-sangat pembunuh. Apa yang ada di sini? Kok kamu saya bunuh? Psikopat. Sindrom. Nanti jadi sindrom. Maksudnya aku tahu sih. Hormonnya. Karena cewek yang maskulin sama feminin ditentukan dari hormonnya. Promosa. Bukan, bukan. Tapi karena ini kontroversial. Bukan. Kalau promosum XX nanti jadi sindrom superwoman. Jadi ada sindrom superwoman. Kalau cowok nanti jadi XX. Mungkin lebih pendek daripada itu bisa itu karena apa sih produksi juga bisa menggunakan kayak misalnya pernah dengar cerita apa namanya dia transgender wanita atau pria terus dia nggak match gitu kan memang dalam abad ini mengkonstruksikan untuk laki-laki bisa terjadi dan maksudnya seorang perempuan yang misalnya apa namanya dia usia perempuan kayak gitu dan laki-laki mungkin hetero pun juga bisa apa namanya dia menstruasinya sedikit kayak gitu mungkin bisa jadi faktor kayak mungkin misalnya dia sedikit punya kelarin dari usia produksinya kayak gitu tapi mungkin karena ketahuan ternyata dia menjadi seorang lesbian dan itu bisa juga terjadi teman-teman laki-laki khususnya gay. Men juga. Oh, pengakuan diri kan? Ya Allah, baru saja. Kita punya untuk. Karena dari tadi tuh mau pipis itu tak omongin di atas Andreas. Enggak, aku butuh pembalut deh. Bottom itu dia sperma dia bisa menghasilkan sperma lebih banyak daripada teman-teman kau. Yang selama ini aku pernah melihat secara langsung seperti itu. Karena kalau teman-teman bottom itu yang digunakan istilahnya bukan penis, lebih ke meter. Jadi kalau mungkin cowoknya itu stimulus untuk Cindy bisik-bisik metel, sampai belakang ya tolong disanggah kalau dikatakan itu kan aku tuh mulai awal mens ya dari aku ingat sekali dia sampai terus tua sampai monopus ya itu mbak terus 3 hari 2 hari 3 hari itu terus ada juga itu beberapa buci tuh yang mengalami menopause lebih dini masih kepala dua dia sudah menopause. Oh. Kenapa gitu? Aku tuh heran. Pertanyaannya adalah kenapa? Gitu loh. Kayaknya kok diteliti. Iya. Itu sudah terjadi beberapa orang yang seperti itu. Dia nggak pakai obat luar kan? Berapa? Kalsium. Kurang kalsium. Gitu. Dewi lebih. Saya ngomong ini antin ya mbak. Harus itu dari kecil waktu kita masih kecil itu harus itu perempuan itu juga sama posisinya kayak yang laki-laki biasanya kalau orang Jawa biasanya kalau laki-laki kan disuruh makan banyak gitu kan perempuan disuruh makan aku lah iki lah iya harus itu perempuan itu juga soalnya perempuan itu kan mengalami menopause jadi dia itu sebenarnya memerlukan energi yang lebih banyak daripada laki-laki asupan gizi lebih tapi yang aneh mbak ya saudara saya itu perempuan tuh tenang mbak saya buci tuh aku mbak Bayu pula aku mbak Bayu pun saya mainnya di kita sih lainnya tuh banjir eh banjir mulai oh dia buci lah oh dia buci ya pengakuan kose keluar dari sini langsung buci ya Saya kan pernah tanya ya, Pak. Apa dokter ya, penelitian. Tapi harus banyak deh. Untuk masalahnya ya, jawabannya sama seperti sampai ya, tapi bu, untuk trikinya dok, aku tuh kepengen tahu. Sampai sebenarnya dok, oh, kita bisa juga sampai penelitiannya mencetnya pas aku bikin lesbian. Oh, bukan mau neliti otak aku sih susah. Masa kan pakai mencet, masa mencetnya dibikin lesbian kan susah. Gue yang punya tuh, Mbak. Tapi itu bisa jadi kasus yang mengerti, makanya kalau misalnya akhirnya itu bisa jadi kasus yang menjadi pertanyaan penelitian gitu. Dari sisi psikologi bisa, dari sisi kedokteran juga bisa. Tapi kemudian sih pertanyaan berbeda. Kalau psikologis mungkin akan lebih pada melihat penyebab psikologisnya apa kan. Kalau kedokteran itu mungkin bisa lihat penyebab psikologisnya apa. Tadi makanya aku tanya tadi kan ngomong kromosom ya, iya. Soal ngomong soal kromosom, apakah itu kan faktor mungkin perempuannya lebih banyak kalau karena dia waria ya, mungkin kalau yang disitu ke lakinya lebih banyak, apa itu juga ada di dalam teori atau penelitian lab ya, labnya kedokteran atau kesehatan apa itu yang perlu ingin. Tadi aku gak tadi dokter, tidak, teman-teman, ngobrolnya sih asik banget kayak gitu, cuman sekarang udah jam 10. Iya, kita mau lanjut sampai subuh, gak apa-apa. Loh, ini mati. Gak apa-apa. Ini mati yo. Tapi di sini hidup. Oh ya, podo jam 10. Ya, mau jam 10 kayak gitu, mau dilanjutkan atau... Tadi aku mau ngomong tadi sama Kak Arita cerita tentang persoalan kerja bahwa misalnya itu ya persoal tergantung dari masing-masing orang gitu. Tapi ya, aku kita juga tidak bisa mengabaikan struktur ya, sistem yang ada di sosial itu bagaimana kayak gitu. Artinya kan kalau dari ceritanya kamu tadi kelihatan betul bahwa kalau Buci mau diterima kerja dia itu harus berkompromi dengan tuntutan lingkungan dan komprominya itu bukan hanya persoalan skill tapi kompromi perubahan dari kerjaannya dia dan itu kan keseluruhan dirinya yang harus diubah gitu. Itu pertama. Artinya kalau kita bandingkan dengan orang hetero, effortnya dia untuk berkompromi dengan tuntutan kerja itu bahkan lebih besar daripada orang hetero. Orang hetero mungkin komprominya persoalan skill yang dituntut bahwa kamu harus merubah penampilanmu, nggak ada. Tapi orang LGBT itu sangat betul. Itu pertama. Yang kedua, aku tahu betul misalnya pada sistem seleksi karyawan, karena saya dari psikologi. Ada tes psikologi, itu kan orang bekerja itu pasti yang dilihat itu adalah kinerjanya jelas. Lalu yang dilihat lagi itu adalah kematangan kepribadian. Kematangan kepribadian itu kita punya banyak tes. Orang dikatakan matang kalau misalnya dia punya pengenalan diri yang baik, artinya selaras antara jenis kelaminnya dengan gendernya. Terus ya kita ada rahasia-rahasia lah gitu. Nanti kalau aku membedakan aku gak laku. Gitu. Artinya bagi beberapa psikolog yang enak. Ya Allah. Mas. Kamu ya. Masya Allah. Bikin kwitansi nih. M2FDG. Ada beberapa psikolog yang masih konvensional dan melakukan tes penerimaan kerja. Ketika dia melihat seseorang itu secara nyata dengan hasil tesnya itu gendernya enggak selaras, dia akan langsung mengatakan orang ini enggak qualified. Kayak gitu. Tanpa kemudian dilihat skillnya itu apa. Dan itu sering terjadi pada teman-teman Buci. Gitu. Loh, kamu ini perempuan tapi kok kamu ini hasilnya laki-laki seperti ini? Berarti kamu tidak punya kepatuhan emosional karena kamu tidak tahu dirimu. Maka sebaiknya kamu tidak menempati posisi ini. Dan itu sudah jadi rahasia umum di kalangan psikolog yang praktek untuk placement gitu. Walaupun sekarang karena LGBT itu kan sudah semakin banyak psikolog yang aware tentang bahwa bukan kalau aware mungkin dari dulu ya, tapi itu bisa menerima. Tadi tak kenal lagi deh. Itu sudah banyak psikolog-psikolog yang tidak memperhatikan itu. Mbak Ulan itu dijadikan ini ya bahan pengambil keputusan yang cukup besar ya. Iya loh. Oh. Kayak gitu itu jadikan bahan keputusan kamu juga. Iya. Dia skill punya, tapi kalau kematangan emosional dia nggak ada bisa dicoret. Dia kepribadian nggak matang dicoret. Kayak gitu. Tapi itu ya itu tadi sekarang itu di divisi atau di kelompok psikolog sendiri sudah berupaya keras untuk tidak melihat gender itu sebagai faktor utama karena membayangkan banyak teman-teman yang sebenarnya sangat kompeten di bidangnya tapi karena persoalan kehidupan sebenarnya nggak jelas dia kan kemudian disingkirkan makanya itu kayak gitu. Tapi tergantung dari perusahaan ya mbak. Benci itu tidak sulit untuk menerima pekerjaan formal karena itu juga saya punya teman dia jadi yang ngetes di perusahaan gitu ya lalu ada satu kandidat yang kualifikasinya itu sangat bagus artinya dia itu karakter kepribadiannya dan kecerdasannya skill dan pengalaman kerjanya dia itu cocok untuk satu posisi sekretaris manajemen. Nah lalu kemudian sebenarnya dia sudah diwawancara perusahaan dan memang kualifikasinya bagus lalu kemudian baru diwawancara ke psikolog untuk melihat keseluruhannya. Nah si perusahaannya itu telepon teman saya temanku. Kok ini saya curiga, dia ini kok lesbian ya? Soalnya kok jenis kelaminnya laki-laki tapi dia perempuan ya? Jenis kelaminnya apa perempuan. Sih? Dan dia perempuan tapi kok dendanya kayak laki-laki ya? Dia ini lesbian atau bukan ya? Jadi tolong ibu cari itu ya. Terus teman saya nanya, kenapa pak kalau ini saya cari? Ya kalau misalnya jual bilang ya kita gak mau terima bu gitu. Tapi ini kualifikasinya ini sesuai loh pak seperti yang diinginkan perusahaan. Ya tapi bu kan tahu kita kan hidup di negara mana. Karena juga persoalan tekanan dari perusahaan yang belum berani terhadap LGBT itu juga mempengaruhi keputusan juga untuk menerima ini. Itu lebih sering jadi kayak benci. Kalau gay gimana? Kalau pada laki-laki gay sering terjadi juga enggak? Kayak. Laki-laki yang memang kayak dia feminin ya? Nah itu juga sering terjadi. Iya, sering kali kan berarti gambarnya berbeda juga. Iya, iya. Jadi itu faktorannya ya? Iya, itu tapi masalahnya bagi psikolog yang tidak yang masih sangat normatif bagi mereka itu tidak menjadi hal yang artinya ya itu mutlak nggak bisa diganggu kan tapi bagi psikolog yang sudah friendly persoalan itu ya ini nggak bukan persoalan penting kayak gitu ya itu fakta-fakta sistem masih berarti psikolog macam Mbak Ulan perlu didukung, perlu kita dukung atau cari pekerja dukung BW dukung BW aku angkat celana nih soalnya psikolognya cari kerja jadi tidak mau kerja di perusahaan tapi enggak semua soalnya gini Mbak ya, ini pengalaman saya Mbak ya sebelum saya pernah kerja di Astra perusahaannya cukup besar ya sebelum saya waktu itu saya hanya sebagai sales. Nah itu kan tes psikolog ya macam-macam terus ya alhamdulillah saya lolos karena apa di Astra mungkin mau kerja di Astra ya itu dia dilihat skillnya mbak ya memang kalau di Astra gitu dan terus saya di Paramon ya perusahaan besar juga di Rita juga mereka hanya melihat skillnya aja jadi untuk penampilan mungkin dipertimbangkan itu tergantung dari perusahaannya sih ketentuan tiap perusahaan. Yang kerja kan otaknya, Bi. Bukan orientasi seksnya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak melihat skill benar apa kata Mbak Ulan. Contohnya yang tadi aku ngomong di Fortune ya. Dia sengaja memang mau cari si para lesbian yang berbadan ikan apa dia kuat toh untuk angkat barang, untuk produksi sepatunya itu. Kan ada lah lebih itu jadi tergantung dari kebutuhan. Ya karena nek perusahaan yang butuh karyawan perempuan itu gaji rendah bisa dieksplor itu hanya teman-teman lesbian tapi tidak semua memang tidak semua buji-buji itu kan kuat soalnya di kamar ngangkat galon iya soalnya gini aku pernah mbak ya aku kerja di salah satu perusahaan yang kebetulan waktu itu aku sebagai HRD-nya ya aku memang ngajak teman-teman tuh puji ya. Aku enggak bisa menamakan posisi mereka yang di staff. Ya satu karena kebetulan waktu itu faktor dia ijazah juga ya SMA. Saya taruhnya di produksi. Justru karena ya itu dia bisa menempatkan diri, mereka enggak macam-macam. Bisa menerima. Malah bon ngebo kono-kono malah kuat. Gitu. Jadi malah tergantung kebutuhan yang dan tergantung dari diri kita pribadi bagaimana menempatkan diri untuk apa, menyesuaikan diri ya balik-balik aku ini pemeh nanti mau berubah jadi hantar jadi B ya kok anu kontak sini saya mbak aku ini kos utang ya maksudnya kita juga perlu biar adanya sikap sosial itu supaya kalau misalnya ada bukti yang tidak diterima dari mana kemudian kita tidak istilahnya blaming the victim gitu loh menyalahkan si bukti bahwa dia ini orang yang malas tidak mau bekerja karena terkadang memang situasi sosial itu yang memaksa dia untuk tidak punya pilihan berarti di sektor formal ya itu harus dengan siasat itu mbak awalnya mbak ya itu memang pertama yo gerok yo kaku yo gerok ya sih kok pokoknya penting aku kerja ya lo kerja ngelamar ya lo tes yo aku gerok begitu lolos ya step by step kita merubah penghuni orang-orang sekitar akhirnya orang sekitarnya tahu bahwa aku tuh nih bisa baik bosku baru ya tahu dan mereka menghargai banget dan ya itu balik lagi supaya kita tuh bisa dihargai dan kita juga menghargai mereka kak asal wesok nih kalau dicolak-colek lah yang terutama skill kita juga ya, harus karena ya apa-apa nih misalnya wes gak bisa kerja cawe-cawe ya wes bi gak bisa kerja tapi kalau kita udah gak macam-macam terus skill kita lebih ini otomatis mereka lebih wah gitu loh mbak lebih menghargai ya sebenarnya sosial tuh ya makanya tenaga pendidik marilah kita mendidik Indonesia. Tapi mbak kalau saya lihat di sini malah waria itu lebih apa untuk prestasi kerja ya dia lebih wah ya kayak misalkan kebanyakan mereka salon ya lebih berhasil ya. Kan larinya menel situ jadi lebih apa ya lebih berhasil ya mbak ya. Tapi tidak semua kong. Tapi kebanyakan kan loh, soalnya banyak waria kita lihat yang itu yang berhasil. Kebanyakan mereka pernah berhasil, yang karena Kenti usahanya ambruk. Iya, makanya tergantung manusia lagi. Tapi sejauh ini yang aku lihat teman-temanku yang waria itu mereka kerja salon dan mereka yang berhasil. Yang tidak berhasil, ya sebagian kecil aja sih. Ada cuman sebagian kecil. Hanya karena lekong kebanyakan. Temanku yang di Aceh itu punya 4 salon dan itu bangkrut itu semua salonnya hanya karena sama lesbi juga begitu iya sama iya. Juga sama aku jatuh bangun karena perempuan dari Kristina oh, iya. Ini sih jatuh bangun Kristina dari Kristina sekarang aku bangun kayak gitu jadi semua kadang-kadang gitu ya kadang-kadang kayak lesbi ya itu kadang-kadang takut kesendirian, takut kesepian. Ini jadi Ya wis masih bisa dibujuni seribu sana seribu sini ya enggak apa-apa. Boleh diterima. Boleh diterima. Tapi kan apa Mbak? Takut kesepian. Takut kehilangan. Terus pada jenis rasa tersakiti juga ya. Tersakiti. Mbak bahkan dia juga bisa nanya, pokoknya pulang kerja kayak tadi di Oman rego. Gitu loh, kayak gitu tuh. Jadi dia di luar kayak apa? Tahu persis. Teman ya wis enggak peduli. Wih, kalau bahasa psikologinya apa itu, Wih? Yang dia merasa bangga ketika dia itu benar-benar dibutuhkan dan merasa diperlukan kayak itu. Apa kayak pegal itu? Bisa apa psikologinya? Self apa sih? Self-esteem. Bukan actualization. Atau ketergantungan. Ketergantungan. Suka kalau digandolin. Iya, ada yang seperti itu. Ya. Ada suka kalau dibutuhkan tuh meningkatkan kepercayaan dirinya. Makanya ini bisa bertahun-tahun loh, Mbak. Tapi aku pernah tahu itu di koran, di tag temanku loh. Gak usah di koran aku ya. Di situ tuh ada tulisannya itu menerima sekretaris apa itu perumahan wanita atau transgender ini gitu di Surabaya. Wow, perspektifnya sangat detail sekali. Itu mungkin untuk marketing ya? Iya. Jadi yang terus mulai ada itu, jadi enak. Ya kamu klikin dong terus. Berarti bosnya itu pasti ini. Justru ada beberapa perusahaan itu justru mau bicara tentang luar dia. Karena dia berpikir kalau perempuan itu ada masa apa di sini? Amin. Kalau menurut dia paling lanangan. Iya. Kalau dengan lanangan itu bisa dipres kan dari petani gitu. Tapi kalau untuk perempuan ngepres nggak bisa. Bisa. Iya. Jadi tuh kalau misalnya pasanganmu selingkuh gitu ya sakit hati gitu. Ya itu kan sakit hati. Iya, ya. Masih manusia. Jomu di hotel ini, iya. Tanya, ya memang iya. Bahkan ini pernah terjadi ya. Dia selingkuh sama seseorang. Gak, kon gak wani marani kon. Aku gak wani melo. Ada yang masih tahu, bujumu di kena iya. Pernah tak marani, tak lihat. Dia waktu tidur sama Uji. Itu pun dia pulang, aku masih ngomong. Sing itu bang, sing kasus itu bang, kamu gak marani waktu tak takut. Loh, kamu gak mau marani goblok. Terus dari dia ini. Enggak tahu aku enggak siap dari dia ini. Oh, ya, aku enggak. Ini yang terakhir. Terus ini tuh itu aku ngomong. Oke lah, apa yang tadi aku lihat, aku anggap enggak ada. Nah, aku tak kawan. Tapi yang ya. Sekarang kamu tak tanya mau apa mau beda ini ya. Dia bilang ngomong sama ya sudah habis baru kan. Yang terakhir itu ya gitu. Sebelum mama Mbak Anita tuh ya gitu. Ya sudah lama enggak kalau tetap dia tetap hidup bareng. Ya terakhirnya ya dia yang pergi ya sudah. Ya, sakit sih pasti. Gregetan iya. Hah? Sama. Iya, ini grup. Oh, bawa lipstick lho, kayak abang merah berapa sih? Merahnya kayak iki lho, Dik. Udah mari ngene iki arek. Masih lihai ini lho ya. Nah ini lah itu juga. Tak cili gue terawang tak. Ya ini grupnya udah mulai siap-siap kayak gitu. Dari Mbak Anita sama Kauke ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Iya, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua atas kehadirannya dan jangan kapok-kapok untuk kesini. Kalau acara ini cok, kan boleh. Setiap saat kalau misalnya ada acara apalagi tempat ini mau dipakai ya monggo. Kalau mau main kesini main aja nyambangi mbok-mbok ini juga monggo. Tapi temen gitu. Karena tamu datang kesini buat aku rezeki saudara. Ya makasih banyak juga buat Mbak Anita sama Kak Uke yang boleh jadikan rumahnya sebagai tempat kumpul kita semua. Saya minta aplaus buat Mbak Anita. masih banyak, ada yang makan monggo dibawa pulang. Yeah. Ini tadi ya. Kalau mau dimakan makan aja. Dibawa pulang daripada ada yang makan. Ini tadi makan.